Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, pelajaran kita membaca kitab Syarhus Sunnah karangan Imam Ahlus Sunnah Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Di minggu yang lalu kita telah membaca masalah yang ke 80 sampai 82. 80 sampai 82. Yang pertama menjelaskan tentang kemudian melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja ya, 83 yang terakhir kemarin ya, 82 melihat wajah Allah Subhanahu wa taala merupakan nikmat yang besar yang akan diberikan ya kepada orang-orang yang beriman, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala bahwasannya orang yang pertama kali melihat Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang buta, kemudian dari kalangan laki-laki, kemudian perempuan. Dibantah oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala bahwasannya penjelasan ini, perkataan ini tidak ada dalilnya, urutan-urutan ini tidak ada dalilnya. Sesungguhnya di akhirat nanti siapa yang pertama kali melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, tentunya mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan keimanannya lebih tinggi ya, ada derajatnya. Akan tetapi tidak ada dalil sedikit pun, tidak ada dalil satu pun yang menjelaskan bahwasannya yang pertama adalah orang buta, laki-laki dan perempuan. Jadi umum siapa saja yang dikehendaki Allah SWT yang pertama kali melihat Allah SWT, dialah yang berhak. Dan ini ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Kalau Ahlus Sunnah, ketika ada seseorang di antara kalangan para ulama mereka salah, langsung dikasih tahu bahwa ini salah. Dijelaskan, "Oh, ini tidak benar karena tidak berdasarkan dalil." Kalau Ahlul Bid'ah, mereka akan menutup-nutupi kesalahan para ulama. Tapi kalau Ahlus Sunnah dijelaskan. Contohnya Imam Nawawi rahimahullah taala. Padahal Imam Nawawi adalah Imam Ahlus Sunnah. imam besar, para ulama, ya termasuk kalangan para ulama besar. Akan tetapi ketika dia salah masalah akidah, di sebagian akidahnya salah dalam menafsirkan asma wa sifat, maka para ulama pun menjelaskan kesalahan-kesalahan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kalau ahlul bid'ah tidak, justru kadang-kadang itu mungkin akidahnya lain, mungkin tingkatannya lain, ilmunya lebih tinggi daripada kita. Kita enggak boleh menyalahkan. Itu adalah ahlul bid'ah. Tapi kalau ahlus sunnah, ketika ada kesalahan di antara para ulama, di kalangan para ulama, mereka menjelaskannya. Itulah yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam fatwanya. Jelaskan yang salah seperti ini, yang benar seperti ini, dijelaskan. Kemudian berikutnya ibu-ibu sekalian, kita langsung melanjutkan masalah yang berikutnya, yaitu masalah yang ke-83. Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala berkata, wa'alam annaha lam takun zandaqah wala kufrun wala syukukun wala bid'atun wala dhalalatun wala hayratun fid dini illa fil minal kalam wa ahlil kalam wal jadali wal mirai wal khusumah. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu, wa'lam rahimakallah, sesungguhnya tidak ada zindiq, kekufuran dan keraguan, kemudian kebid'ahan dan kesesatan serta kebimbangan dalam agama kecuali setelah menyebar ilmu kalam dan pengikutnya. Ibu-ibu sekalian, zindiq sama kufur itu kalau dipadukan atau dibarengkan itu maknanya berbeda. Akan tetapi kalau dipisahkan maka maknanya sama, hampir sama, ada kesamaannya, banyak kesamaannya. Zindiq ya, kalau dibarengkan dengan kufur, kalau kufur sudah jelas, zindiq ini biasanya dikaitkan dengan orang-orang yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah SAW, akan tetapi mengingkari keutamaan-keutamaan sahabat. Hampir sama. Zindiq di masalah akidah, Bu sekalian, masalah akidah. Zindiq biasanya kalau ada zanadiqah berarti siapa? Syiah qatalahumullah. Kufur, nah ini kufur, berarti kufur umum, orang yang tidak beriman kepada kitabullah, tidak beriman terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kufur. Kemudian wa'alam annaha lam takun zandaqah wala kufrun wala syukukun wala bid'atun wala dhalalatun. Ketahuilah bahwasanya yang menyebabkan zindiq, kufur, keragu-raguan, kemudian bid'ah dan kesesatan, kemudian kebimbangan, bingung mana yang benar, ini yang benar, ahlu sunnah ini apa ya, atau yang ini yang benar, bingung, illa minal kalami, kecuali itu datangnya dari perkataan, alias ketika ada seseorang yang berceramah kemudian dia mendengarkan, ya mendengarkannya, maka itu bisa menyebabkan seseorang menjadi zindiq, kufur, ragu-ragu, dan bisa melakukan bid'ah. Makanya dilarang bagi seseorang ya, yang masih awam, yang tidak bisa membantah akidah yang tidak benar atau belum bisa membantah sesuai dengan hujjah yang benar, dilarang menghadiri majlis yang tidak mengikuti pemahaman-pemahaman yang benar. Ya, kemudian wa ahlil kalam. Seorang bisa sesat, seseorang bisa melakukan bid'ah karena mereka mendengar perkataan ahlul kalam, ilmu kalam, filsafat, saya belum tahu Tuhan. Tuhan itu harus pakai akal, karena Allah SWT memberi akal kita itu untuk berpikir, kita cari Tuhan. Akhirnya apa? Terjadi kekufuran. Kalau enggak gitu, paling rendah bid'ah. Bid'ah pun bid'ah kesyirikan, bid'ah kekufuran. Kemudian ragu-ragu, ah kok apa benar ya Allah Subhanahu wa taala itu ada? Kok tidak bisa dilihat? Ya. Dan seterusnya. Kemudian yang membuat kekufuran, membuat keragu-raguan, ya, membuat bimbang, bingung, yaitu wal jadal wal mira'u wal khusumah. Suka berdebat. Jidal wal mira', ya, mira', jidal sama, hampir sama. Wal khusumah, berantem. Suka berantem karena beradu argumen, padahal belum memenuhi syarat. Di sana diperbolehkan diskusi apabila orang-orang yang berdiskusi ini sudah memenuhi syarat. Kemudian di antara mereka, ya, dua-duanya ini bukan untuk saling mengalahkan. Ibu-ibu sekalian, ini lewat Facebook, lewat ini WhatsApp, waduh, bantah-bantahan. Ya. Tapi tahu bahwasanya kalau dia itu dikasih dalil Al-Qur'an dan Sunnah, dia itu tidak akan mengikutinya. Maka pada waktu itu harus ditinggalkan, enggak boleh, Bu sekalian. Ya, justru kalau dia tidak tahu, kena syubhahnya, kayaknya benar juga ini, jawabannya benar juga, seperti itu, enggak tahu jawabannya. Makanya lihatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ana za'imun fi baitin fi rabdil jannati liman tarakal mira. Kata Rasulullah SAW, aku adalah sahabat, temannya seseorang di suatu rumah di dalam surga bagi seseorang yang meninggalkan jidal alias, ya, mira. Jidal, meninggalkan jidal, tahu jidal, Bu? Ya, berdebat. Orang yang meninggalkan debat, wa in kana muhiqqan, walaupun dia itu benar. Karena Bapak Ibu sekalian, itu bahayanya kalau seandainya seseorang yang dia ajak bicara itu tidak menerima kebenaran, bukan malah kebaikan, tapi akan memberi syubhat kepada orang yang diajak bicara. Orang yang berbicara tadi, ya, orang yang ini, orang yang berbicara kebenaran tadi, yang membawa kebenaran tadi, kalau seandainya yang diajak berbicara itu orang yang tidak mau menerima kebenaran, ya, malah justru membawa malapetaka, mudaratnya lebih besar. Dia akan usaha, yang ini, yang diajak debat ini, yang tidak tahu ini, yang membawa syubhah ini, saya akan cari dalil lagi, cari potongan-potongan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian dicari lagi potongan-potongan perkataan para ulama. Bahaya. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, kenapa Rasulullah SAW berkata seperti ini? Karena mudorotnya besar. Mudorotnya besar. Kata Rasulullah SAW, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannati liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Saya akan menemani seseorang di rumah, di dalam surga, surganya Allah Subhanahu wa taala, bagi seseorang yang meninggalkan debat walaupun dia itu dalam keadaan benar. Ya, hadis ini dari sahabat Abi Umamah dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, kemudian berikutnya, wa baitun fi wasthil jannati liman tarakal kadhiba wa in kana maziha. Dan saya akan bersama seseorang di rumah di tengah-tengah surga bagi seseorang yang meninggalkan bohong walaupun bercanda. Jadi bercanda, walaupun bercanda tidak diperbolehkan berbohong. Ya. Kemudian wa baitun fi a'lal jannati man hasuna khuluquhu. Dan saya bersama seseorang di rumah surga yang sangat tinggi, bersama orang yang baik akhlaknya. Nah, ibu sekalian, jelas. Wal ujubu wa kaifa yajtari'u ar-rajulu 'ala al-mira'i wal khusumati wal jidal. Wallahu ta'ala yaqul ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Dan saya heran, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, bagaimana seseorang yang mengatakan dirinya ahlu sunnah wal jamaah tapi seneng jidal, ya, seneng jidal, dikit-dikit ayo mau berdebat, ya. Heran, kata Imam Al-Barbahari, padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Tidak boleh berdebat tentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala kecuali kepada orang-orang kafir. Orang-orang muslim tidak perlu diperdebatkan, ayat-ayat Allah jelas, penjelasannya juga jelas, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelas, gak perlu diperdebatkan. Yang perlu diamalkan dan diimani. Ya, ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Maka kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, fa'alaika bitaslim warridha bil athari wal kafi was sukut. Maka wajib bagi kamu untuk berserah diri. Nah, ini sekalian yang penting. Ya. Maka cukuplah bagi kamu berserah diri, diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tunduk. Ini firman Allah, ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tunduk. Tidak perlu dipertanyakan lagi karena ayatnya sudah jelas. Rela menerima segala athar. Nah, ini kalau ada hadis yang sahih, penjelasan para sahabat, yang memang sahabat ini dapat dapat langsung syahadah, dapat cap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dialah yang berhak untuk memahaminya. Contohnya Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhu, tentang tentang tafsir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu ta'wil." Ya Allah, kata Rasulullah sallallahu, doanya Rasulullah sallallahu, fahamkanlah Ibnu Abbas, Allahumma 'alimhu ta'wil. Ya. Pahamkanlah tentang tafsir Ibnu Abbas ini. Memang benar. Ya. Jadi cara memahaminya, ya, harus memahami sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Nah, ibu sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kita harus tunduk terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak perlu diperdebatkan. Kalau memang itu ayatnya sudah jelas dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, maka kita harus al-kaf, tutup lisannya. Gak boleh ngomong kesana kemari, wah ini kalau gini gimana. Kemudian was-sukut, diam, tunduk, diam, ridho, ya, dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan kepada kita. Tidak perlu ada pertanyaan, tidak perlu diperdebatkan. Tugas kita adalah as-sukut wa taslim, tunduk, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ridho terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada kita. Kemudian berikutnya, ibu sekalian, kesimpulannya dari sini apa, ibu sekalian? Yang pertama kesimpulannya, ibu sekalian, larangan berdebat. Ya, larangan berdebat. Kemudian yang kedua, penyebab kebimbangan, kekufuran. Penyebab kebimbangan, kekufuran, bid'ah dan kesesatan itu adalah mendengarkan perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan dari ahlul kalam, mendengarkan ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan dari ahlul kalam dan berdebat. Dan berdebat atau khusumah, bermusuh-musuhan. Dalam kurung di sini, atau al-khusumah, bermusuh-musuhan. Nah, ini ibu sekalian, percaya enggak percaya ibu sekalian, kalau orang itu sudah bermusuh-musuhan walaupun sesama ahlu sunnah, ya seperti yang terjadi sekarang ini wal'iyadzubillah, di antara ahlu sunnah, di antara para salafiyin, karena saling bermusuh-musuhan, ketika ada nasihat dari para ulama besar itu pun dipelintir-pelintirkan. Itu bahayanya. Makanya dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, wahai ahlu sunnah, jangan mendengarkan perkataan dari ahlul kalam, jangan suka berdebat, ya, kemudian jangan pula bermusuh-musuhan. Karena kalau bermusuh-musuhan walaupun dalilnya benar, karena itu datangnya dari musuh yang dia tidak sukai, dia tidak menerimanya. Wal'ayyadubillah. Sekalian, ini nasihat penting sekali dari Imam Ahlu Sunnah, Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Kemudian berikutnya, masalah berikutnya yang ke 84, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Saya sering mengucapkan mu'allif. Mu'allif itu apa, Bu? Pengarang, ya. Qala al-mu'allif, dikit-dikit tahu bahasa Arab. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, berkatalah mu'allif, yaitu Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wal imanu bi anna Allah yu'adzibul khalqa fin nar. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksa makhluk dalam api neraka. Fil aghlali wal ankali was salasil. Dalam keadaan terbelenggu, dirantai, ya, dan terali, dirantai. Wal aghlali was salalil was salasil. Ya, terbelenggu dan dirantai. Wan naru fi ajwafihim wa fawqahum wa tahtahum. Api neraka masuk ke dalam perut mereka. Wa fawqahum wa tahtahum. Di atas dan di bawah. Subhanallah, ya. Wa dhalika anna al-jahmiyyata minhum Hishamun al-Futiy qal innama yu'adzibullahu 'indan nari raddan 'ala Allahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu karena ada seorang dari kelompok sesat Jahmiyah yang bernama Hisham al-Futi. Hisham al-Futi, dia berkata bahwasanya manusia, innama yu'adzibullahu 'indan nar, sesungguhnya manusia itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dekat neraka, tidak di dalamnya. Di dekat neraka, sedikit, tidak di dalam neraka sama sekali. Ya. Kemudian raddan 'alallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dia itu siapa? Al-Jahmiyah ini menantang atau menolak firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ibu sekalian, ini sebenarnya kalau kita bilang, ini bagi orang yang sudah benar-benar belajar akidah yang kuat, masalah ini belajar, tapi insyaallah ta'ala, insyaallah bermanfaat, ya, bahwasannya di sana ada kelompok-kelompok sesat yang mengingkari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW tentang neraka. Di antaranya adalah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mu'tazilah ikutan juga. Mu'tazilah datang setelah Jahmiyah. Ikutan juga bahwasanya penghuni neraka itu tidak disiksa di dalam neraka, tapi cuma di pinggir saja. Karena apa? Orang Mu'tazilah itu mengatakan bahwasanya semua orang yang melakukan dosa besar dia akan masuk neraka selama-lamanya. Ya. Masuk neraka selama-lamanya. Bahkan saya baru dengar itu dari Ustaz Abu Haidar, ya. Ada yang mengatakan berarti orang yang berbuat dosa besar itu kafir. Nah, kamu tadi melakukan dosa tadi, berarti kamu kafir dong. Iya, saya juga kafir itu. Ya, kafir. Jadi subhanallah, gampang mengkafirkan orang. Kafir itu kayak apa? Subhanallah. Ya kayak mainan. Oh, kafir. Dikit-dikit kafir. Padahal subhanallah, ya kata Rasulullah SAW, janganlah engkau mengkafirkan saudara kamu. Ya, kalau seandainya itu tidak benar, maka kekafiran itu akan kembali kepada kamu. Subhanallah. Bahaya kalimat kafir dan kalimat syirik itu atau musyrik itu sangat berbahaya. Ahlu sunnah wal jamaah sangat berhati-hati dalam masalah ini. Kalau orang kafir di dalam neraka selama-lamanya, orang-orang itu musyrik di dalam neraka selama-lamanya. Nah, ini yang diingkari oleh Jahmiyah adalah bahwasannya orang kafir atau orang yang masuk neraka, orang yang sudah divonis dia itu akan masuk neraka, tidak di dalam neraka tapi cuma di pinggirnya saja. Ya, itu tentunya bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, bahwasanya manusia itu nanti di neraka itu akan jadi bahan bakar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilaz. Waqud. Waqud tahu bu, pinggir jalan tuh? Waqud. Waqud itu bahan bakar. Bukan wukud. Wa waqud. Dalam Al-Qur'an wa quduhan nas wal hijarah. Nanti di neraka itu bahan bakarnya adalah nas wal hijarah, manusia dan batu. Jelas kan? Berarti kalau enggak mungkin kalau bahan bakar itu di pinggir, enggak mungkin. Membantah ini Jahmiyah, jelas. Subhanallah. Dan Mu'tazilah, kelompok-kelompok Mu'tazilah ini sekarang masih ada. Kalau Jahmiyah wallahu a'lam, kata para ulama ada tapi sedikit Jahmiyah. Mu'tazilah, pemikiran-pemikiran ini masih ada. Ini melawan firman Allah Subhanahu wa taala dan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara umum sekalian, masuk neraka adkhalahullahu nar, masuk berarti di dalam neraka, enggak mungkin di pinggir, di dalam neraka. Subhanallah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah Al-Imran, ya potongannya, wa ula Al-Imran ayat 10 yang terakhir, ayat terakhir, wa ulaika hum waqudun nar, mereka itulah orang-orang kafir, waqudun nar, bahan bakarnya api neraka. Subhanallah. Kemudian dalil berikutnya kayak gini mau di, ya jelas sekali bahwasanya mereka itu gak mungkin bahan bakar kayu itu sekalian. Kayu itu cuma di pinggir, gak mungkin. Kayu mesti di tengah. Ini kelompok sesat, yaitu adalah Jahmiyah dan sebagian Mu'tazilah yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Contohnya lagi, membantah perkataan Jahmiyah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 19 sampai ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadzani khasman ikhtasamu fi rabbihim. Dua orang yang sedang bertengkar di depan Allah Subhanahu wa taala, di depan Rabb mereka. Siapa itu? Orang kafir dan orang muslim. Kemudian apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falladzina kafaru." Adapun orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, qutti'at lahum thiyabun min nar, dia akan dibuatkan pakaian, baju, kain dari api neraka. Panas, masya Allah. Kemudian lihat ini, yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Kemudian disiramkan dari atas kepala-kepala mereka al-hamim, air yang mendidih, yang panas. Nah, berarti kalau di atas, di atas juga ada ini siksaannya. Jadi di tengah-tengah pas, bukan di pinggir. Ya, wallahu alam ya. Dalil mereka seperti apa? Akan tetapi secara akal beginilah orang-orang yang bingung, karena Mu'tazilah itu dijelaskan oleh para ulama termasuk orang yang bingung ketika menjelaskan Ahlul Kabair. Mu'tazilah orang termasuk orang yang bingung. Kalau orang Khawarij jelas-jelas sudah dia neraka selama-lamanya, kafir. Kalau Mu'tazilah manzilah baina manzilataini. Dia tidak kafir, tidak pura mukmin, di tengah-tengah. Nah, ini dia masalahnya. Ya. Kemudian tapi akhirnya juga masuk neraka selama-lamanya. Orang bingung Mu'tazilah itu. Kelompok ini masih ada Mu'tazilah sampai sekarang. Di Indonesia full banyak kelompok Mu'tazilah ya. Pemikirannya seperti pemikirannya Mu'tazilah. Kemudian lihat bantah itu Jahmiyah, kelompok Jahmiyah, bahwasanya yusharu bihi ma fi butunihim bil julud. Ya. Yang melelehkan apa yang ada di dalam perut mereka, orang-orang kafir, wal julud, dan melelehkan kulit-kulit mereka. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya Allah, semoga saja kita termasuk ahlul jannah, Ibu sekalian. Walahum maqami'u min hadid. Ya. Dan mereka, orang-orang kafir juga disiapkan cambuk dari besi. Ya Rabbal Alamin. Makanya Ibu sekalian, ya, pemahaman ini harus kita pegang. Sebenarnya ini, kalau orang belum kuat belajar tauhidnya, akidahnya, ini kurang begitu tertarik. Tapi insya Allah Ta'ala, saya husnudzan saja, insya Allah Ta'ala ibu-ibu bisa mengambil faedahnya. Makanya insya Allah kita kajiannya kita kadang-kadang kita selingi kita tauhid atau tema-tema yang lain biar tidak membosankan. Tapi ini sangat penting. Makanya kata Imam Al-Barbahari rahimahullah Ta'ala, seseorang talibul ilmi kalau sudah membaca syarhus sunnah, ya syarhus sunnah, penjelasan tentang sunnah, maka insya Allah dia adalah orang yang salafi, ahlu sunnah yang hakiki, ya, ahlu sunnah sejati. Karena apa? Di sini jelaskan membantah penyelisihan-penyelisihannya orang-orang sesat, kelompok-kelompok sesat termasuk Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij dan seterusnya, dijelaskan semuanya di sini. Makanya judulnya adalah Syarhus Sunnah, penjelasan tentang sunnah. Kemudian ibu-ibu sekalian, jelas kalau waqudun nar manusia jadi waqudun nar, orang-orang kafir itu jadi bahan bakarnya api neraka, berarti jelas itu di tengah, tidak di pinggir. Jelas ya Bu sekalian, perkataan Jahmiyah dan Mu'tazilah adalah perkataan yang sesat, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya dari Sunnah, seperti halnya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, awwalu man tus'aru bihimun nar yawmal qiyamati al-'alimul ladzi la ya'malu bi'ilmihi wal mutasaddiqul ladzi yura'i fi shadaqatihi wal mujahidul ladzi yura'i bi jihadihi. Dalam hadis yang sahih yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, bahwasanya orang yang pertama kali akan dinyalakan baginya api neraka di hari kiamat nanti adalah al-alimul ladzi la ya'malu bi'ilmihi, orang yang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Bukan orang alim ustadz-ustadz semuanya aja, orang yang maksudnya alim di sini orang yang tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkannya. Kemudian wal mutasaddiqul ladzi yura'i fi shadaqatihi. Yang kedua adalah orang yang suka bersedekah akan tetapi dia riya ketika bersedekah. Oh, ini saya sedekahnya 100.000, 200.000 ya. Rupiah, bukan katari. 100.000 rupiah ya. Kalau 100.000 real katari ya, masya Allah luar biasa. Kemudian wal mujahidul ladzi yura'i bi jihadihi ya, dan seorang yang jihad kemudian dia riya di dalam jihadnya, tidak ingin mendapatkan pahala atau titel dari Allah Subhanahu wa taala. Titel dari Allah Subhanahu wa taala ketika jihad apa, Bu? Syahid. Titelnya mendapatkan titel dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi cuman pengin mendapatkan sanjungan dari manusia, pengin dikatakan bahwasanya dia pemberani, pahlawan dan seterusnya. Inilah kata Rasulullah SAW, pertama kali orang yang akan dimasukkan dalam neraka di hari kiamat nanti, dan neraka itu dinyalakan untuk dia. Wal'iyadzu billah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwasanya api itu berada ya di dalam perut mereka. Jadi perkataan Imam Al-Barbahari tidak semata-mata dari perkataan saja, tapi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Wan naru fi ajwafihim wa fawqahum wa tahtahum, dalam surah Al-A'raf. Api neraka itu di dalam perut-perut mereka, wa fawqahum wa tahtahum, di atas dan di bawah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 41, lahum min jahannama mihad wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzidz zalimin. Bagi mereka, lahum min jahannama mihad, bagi mereka di neraka jahanam terdapat tikar untuk tidur. Nah, berarti di tengah, Bu. Subhanallah. Wa min fawqihim ghawash, ya. Dan di atas mereka terdapat selimut. Selimutnya dari api neraka. Wa kadzalika najzidz zalimin. Yang demikian itu kami membalas perbuatannya orang-orang yang zalim. Jelas insyaallah taala, Ibu sekalian. Afwan, jam berapa, Bu? 10.50. Oh iya, masih masalah yang terakhir insyaallah taala kita baca, Ibu sekalian, masalah yang terakhir. Ini yang di ini dijelaskan oleh Imam Al-Barbahir rahimahullah taala untuk membantah Syiah qatalahumullah. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, wa'alam anna salatal faridhata khamsu salawatin, dan ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi rahmat kepadamu, bahwasannya salat fardu itu ada lima. La yuzadu fihinna wa la yunqasu fi mawaqitihinna, tidak ditambah jadi enam gitu, enggak. Wa la yunqasu min fi mawaqitihinna, tidak ditambah dan tidak dikurang, baik itu masalah waktunya, waktunya juga sama ya. Wa fis safari raka'atan, ketika dalam keadaan safar yang empat rokaat dikosor menjadi dua rokaat ilal maghrib, nggak boleh maghrib kecuali maghrib. Kenapa maghrib tidak diperbolehkan? Karena itu termasuk witirnya siang hari. Kalau witirnya malam hari itu sebelum subuh, kalau witirnya siang hari itu adalah sholat maghrib. Makanya di siang hari itu tidak ada sholat witir. Kalaupun dia mengqadha witirnya, maka dia melakukannya dengan dua rakaat atau empat rakaat dengan bilangan genap syifa. Ya. Faman qala aktsaru min khamsin faqad ibtada'a. Barang siapa mengatakan lebih dari lima, maka dia telah melakukan perbuatan bid'ah, bid'ah yang sangat sesat. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra wal Mi'raj. Dalam hadis yang sahih yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam 50 rakaat ya, 50 kali salat. Kemudian diganti menjadi 5 waktu, tapi pahalanya sama seperti 50 kali. Pahalanya sama seperti 50 kali khusus umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Setiap satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian waman qala aqallu min khamsin. Nah, ini yang jadi dasarnya. Dan barang siapa yang mengatakan bahwasanya lebih sedikit dari 5 dijamak terus salatnya orang Syiah. Nah, ini bantahannya beliau Imam Al-Barbahari. Dijamak terus setiap hari baik itu mukim atau safar ya, faqadibtada'a, maka dia juga telah melakukan perbuatan bid'ah. Nah, la yakbalullahu syai'an minha illa liwaqtiha. Allah Subhanahu wa taala pula tidak menerimanya kecuali pada waktu yang telah ditentukan. Nah, salat subuh sekarang salatnya. Ya. Mungkin ada dari kelompok-kelompok yang sesat, Ibu sekalian. Saya tapi enggak bisa menyebutkan kelompok mana. Mungkin ada sekarang salat subuh. Kemudian nanti setelah zuhur salat isya seumpama. Ada itu bid'ah karena innas-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan bagi orang-orang yang beriman dan pada waktu yang telah ditentukan. Kitaban mauquta. Illa an yakuna nisyanan fa innahu ma'dzur. Kecuali kalau dia dalam keadaan nisyan, lupa, maka dia ma'dzur. Lupa belum salat subuh tadi karena buru-buru mau masakin suami yang mau berangkat seumpama, lupa. Kemudian waduh subhanallah, saya lupa belum sholat subuh. Sholat subuh sekarang diperbolehkan. Kalau uzur, itu uzur. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, "Man nasiya sholatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha. La kaffarata laha illa dzalik." Barang siapa yang lupa sholat atau tertidur, maka sholatlah ketika dia ingat atau ketika dia ingat ya, la kafarat laha illa dzalik, tidak ada kafarahnya kecuali yaitu diganti di qadha salatnya. Ya'ti biha idza dzakaraha au yakunu musafiran fayajma'u baina salataini insya. Atau ketika dia dalam keadaan musafir diperbolehkan menjamak 2 salat, diperbolehkan menjamak. Yang sunnah itu qasar atau jamak, Bu, ketika musafir? Ayo, sudah saya jelaskan kok, qasar yang sunnah, bukan jamaknya. Saya jamak tapi enggak diqasar. Yang sunnah adalah qasar. Karena dalam riwayat yang sahih dari Anas bin Malik bahwasanya saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW ketika musafir kecuali melaksanakan sholat 2 rakaat, yakni qasar yang 4 rakaat. Wallahu a'lam bissawab. Yang jelas ini bantahan. Ya, bantahan kepada orang-orang yang orang-orang Syiah qatalahumullah ya, semoga Allah SWT membinasakan mereka yang sholat cuman 2 kali sehari semalam atau 3 kali sehari semalam, sholatnya dijamak semuanya baik itu mukim atau safar, mungkin safar gak sholat malahan, wal'iyadzubillah. Dan ini dijelaskan karena di sini menjelaskan sunnah. Yang sunnah ketika bepergian itu adalah qasar, diqasar sholatnya yang 4 rakaat bilangannya menjadi 2 rakaat. Kecuali sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqasar. Maghrib nanti kalau maghrib diqasar 1,5. Ya, tidak ada qasar ketika sholat maghrib karena maghrib itu seperti yang dijelaskan oleh para ulama witirnya sholat di siang hari. Ya, wallahu a'lam bissawab. Sebelum kita lanjutkan fikhun nisa, fikih bagi perempuan, Ibu sekalian, kemarin saya bawakan catatan-catatan yang harus dihafalkan. Sudahkah hafal, Ibu sekalian? Ya. Allahumma jirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kemudian doa berikutnya apa kemarin? Doanya Abu Salamah dan Ummu Salamah ketika ini didoakan ketika mendapatkan musibah, Allahumma jirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu dihafalkan, penting Bu sekalian.